wal harami. Ini juga mudah ini, dari hafal. Kadzaka sabu khabarin man nafiyah faji biha matluwatan la taliyah. Ini sudah diarab ya? Ya? Ya, sangat diarab. Siapa? Kadzaka bisa sabu khabarin man nafiyah. Kadzaka jarun wa majrurun muta'alliq bi mahdhuf. Khabar? Khabar, khabar muqaddam. Sabku mubtada. Mahal wahu mudhaf khabari khabari mudhaf ilaih ma ma maf'ulun ism ism mausul ism mausul fi mahali mabni mabni ala sukun fi mahali nasbi maf'ul li sab ya maf'ul bi li sab nafiya sifat lima ya faji biha matluwatan la taliyah faji biha matluwatan faji faji fi'lu amri mabni ala sukun fi la ma'a fi'lu amri mabni ala sukun lam halun li rob wa fa'il dhamir mustatir fi wujuban taqdir wa anta biha jar wa majrur muta'alliq bi yaji bi matluatan hal mansub wa matluatan hal min dhamir yeah. Majrur ya yeah. Hal min alha itu hal min alha mansub wa matluatan nasbi al fatadur ala akhirih la la la atifa tali taliyatan ma'tuf ala matluat. Ya, dia isim fa'il kan dari talayatlu taliyah. Matluwa isim maf'ulnya. Ya. Ma'nal bait? Demikian pula dilarangnya mendahulukan khabar dari manafiyah. Ya. Maka datangkanlah manafiyah dalam keadaan diikuti oleh khabar, bukan mengikuti khabar. Ya. Sini dikatakan kadza kasabu khabarin manafiyah. Dilarang pula untuk mendahulukan khabar dari ma'an nafiyah. Demikian pula di sini. Disamakan dengan apa? Disamakan dengan damak. Ya, dengan madamak. Ya. Disamakan dengan madamak, yaitu larangan untuk mendahulukan apa? Khabar dari mubtada. Ya. Larangan persamaannya dalam hal apa ini? Coba. Sini kadzaka sabqu khabarin man nafiyah. Demikian pula mendahulukan khabar dari ma'an nafiyah dilarang sebagaimana mendahulukan khabar pada madamak dilarang. Ya, di sini kan disamakan ya, kaf kan litasybih. Ya. Apakah sama persis larangannya untuk mendahulukan khabar pada ma'an nafiyah dengan ma al-masariyah pada damak? Hah? Kalau pada damak tanpa kalau mendahulukan khabar pada sebelum madama bagaimana dilarang secara dengan apa ijma. Kalau mendahulukan khabar sebelum madama bagaimana ada khilaf iya ada khilaf. Jadi di sini persamaannya dalam hal dilarang, sama-sama dilarang. Cuma yang sebelumnya, sebelum madama itu sifatnya ijma larangannya. Adapun sebelum ma di sini tidak di atas ijma. Ya. Ini maksud dengan ma'an nafiyah. Di sini ada berapa macam ma'an nafiyah? Dua. Yang pertama ma'an nafiyah yang mensyaratkan untuk beramal. Menjadi syarat, beramalnya fi'il. Ya, beramalnya fi'il. Seperti apa fi'il-fi'il yang syaratnya di dalam ma? Mazal ya.

Inna allaha yumsiku samawati wal ardu anta zulai. Fa innaha tamah, kalau zala yang mudaranya zulu itu tamah. Nahu, contoh zala di syams, matahari telah zawal bergeser. Wa laisa, kemudian laisa, fa innaha latustamal illa naqisah. Ya, laisa tidaklah digunakan kecuali dalam keadaan naqisah. Terus ya. Wa mithalu tam, contoh yang tam, qawluhu ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Dan ini diantara contoh kana yang apa? Tam. Jadi kana ketika dia tam itu maknanya ada beberapa. Maknanya yang pertama dari kana kalau dia tam, di antara yang pertama bermakna hadatsa. Bermakna hadatsa, contoh dalam ucapan idza, ucapan penyair idza kana syita', idza kana syita'u fadfi'uni. Potongan ucapan penyair idza kana syita'u fadfi'uni, yani idza hadatsa asyita', apabila hadatsa terjadi musim dingin, fadfi'uni, maka hangatkanlah diriku. Kemudian diantara maknanya juga sabata, ada kana Allahu wala syai'a ma'ah, kana Allahu wala syai'a ma'ah, ini sabata Allah, Allah ada, sudah ada, wala syai'a ma'ah, dalam keadaan belum ada sesuatu bersamanya, sabata. Hadara juga diantara maknanya hadara, seperti dalam hati ini wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah, yani idha hadara dhu usrah, apabila hadir datang orang yang memiliki kesulitan untuk membayar hutang, ya maka fanadhiratun ila maisarah, hendaknya ia menunggu sampai waktu lapang. Kemudian juga di antara maknanya waqa'a, mana kana kalau tamah waqa'a, ya dekat sih, contohnya masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun, masya Allah kan, ini masya Allah waqa, apa yang Allah kehendaki ya waqa terjadi, waqa. Juga diantaranya kafala, mananya kafala, mengurus, seperti kuntus sabiyya, saya mengurus as-sabi, anak kecil, atau kana fulanun as, kana fulanun as-sabiyya, ini berarti mananya kafala fulanun as-sabi, anak si fulan mengurus asobi anak kecil. Juga diantara mana ghozala, memintal, seperti dalam ucapan kuntu asufa, ini berarti ghozaltu asufa, saya memintal suf bulu domba. Kemudian kalau asbaha, asbaha adha amsa, kalau ketiganya tam, asbaha adha amsan, kalau tam bimakna dakhala fi shabah wa dhuha wal masa. Asbaha adha amsan, kalau tam dia maknanya dakhala, masuk pada waktu subuh, waktu dhuha, waktu masa sore. Seperti fa subhanallahi hina tumsun, itu kan. Masya Allah, ketika kalian masuk di waktu apa? Masuk waktu sore gitu. Kemudian kalau golla di makna dama, golla di makna dama, atau pola, golla kalau tam bermakna dama, atau apa? Pola, atau akoma, atau akoma. Kalau bata, kalau bata datang dalam keadaan tam, maknanya aqama laila, aqama laila. Kemudian au nazala bil qaumi laila, aqama laila iqamah, iqamah tinggal di malam hari. Atau nazala bil qaumi laila, singgah di satu kaum di malam hari.

tadi dalam ucapan miz bu'naka min ma'zik, pisahkan bu'n dengan ma'zmu liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Jadi ini istilah apa? Naqis ini hanya untuk kana dan teman-temannya. Kalau misalkan doroba itu naqis tidak, kan dia tidak cukup dengan marfu'nya. Dia butuh kepada mansub, ini beda lagi pembahasan. Ya. Zala yazalu. Tadi ada masdarnya enggak? Kalau zail kan masdarnya zala yazilu. Kalau zawal zala yazulu. Tidak ada masdarnya ya? Tidak ada masalahnya. Ya, ada juga yang menyatakan bahwasanya zalai zalau itu zail juga seperti dari yazilu gitu. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang menyatakan dia mutasarif juga. Bertasarif juga gitu. Ada yang menyatakan dari yazilu. Ya, banyak kalam itu masalah itu. Ya. Yang perlu kita tambahkan juga tentang tadi larangan untuk mendahulukan ma'mul ya, atau mendahulukan apa tadi, ma'mulnya amil ya. Jadi pembahasan apa ya, bentar, pembahasan teman ya, al-amil ya. Oh ini bentarnya belum dibahas mana. Walailamil ma'mul khabar belum. Ya, sekarang kita masuk ya 152 ini. Di sini masanya bukan yang sudah lewat bukan. Walailil amil ma'mulul khabar illa idza dhurfan ata'u harfa jar. Ya. Irabnya jelas ya. Walailil amila ma'mulul khabar. Ma'mul khabar tidak boleh datang setelah amil. Ya, di sini amil ini maksud apa? Ya. Ma'mul khobar tidak boleh datang setelah amil. Tadi kana dan akhwatnya. Apakah khusus pada pembahasan kana dan akhwatnya? Kata Ibn Hamdun tidak khusus. Ya, pada pembahasan kana dan akhwatnya tentang apa? Tidak bolehnya mendahulukan ma'mul dari amil ini. Nanti kita akan contohkan. Illa idza dzarfan atau harfa jar, kecuali kalau ma'mulnya khobar ini berupa dhorof ya, atau huruf jar. Wala yalil amila maf'ul bih muqaddam ma'mul sebagai fa'ilnya. Ma'mul khobar tidak boleh datang setelah amil, kecuali kalau ma'mul khobarnya berupa dhorof. Illa idha dhorfan, kecuali kalau dia dhorfan ata. Berarti illa idha ata dhorfan. Di sini ata mufassir ya kan, menjelaskan apa? Ata yang mahdhuf setelah idha. Dorfannya sebagai apa? Kelihatan dari mananya? Hal ya. Atanya jumlah tafsiriyah. Kemudian aw harfa jar, harfu atfin. Harfa jar ma'atuf kepada apa? Dorfan. Kecuali kalau ma'mulnya datang dalam bentuk dorof atau dalam bentuk huruf jar, maka boleh untuk ma'mulnya khobar didahulukan, yaitu datang setelah apa? Amil. Ya, yakni annahu la yajuzu an yalikana wa akhawatiha ma'mulu khabariha alladhi laysa bi dhorfin wala jarin wa majrurin. Yakni maksudnya tidak boleh untuk ya, yalikana datang setelah kana dan akhwatnya ma'mulnya khabar, yang dia ma'mul khabar ini bukan berupa dhorof, bukan pula jar majrur. Faham maknanya jelas ya? Tentang apa? Larangan apa? Mendatangkan ma'mulnya khobar setelah amil. Amil yang dimaksud apa? Kana dan akhwatnya. Di sini asy-syarih mengurung pembahasan kana dan akhwatnya. Ya. Padahal umum ya, pembahasan umum. Bukan hanya pada apa? Kana dan akhwatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hamdun. Wa hadza contohnya ya.

ma'annahum lam yakunu yarmuna kullana, padahal mereka tidak membuang, melemparkan semua biji. Iya. Iya. Ma'annahum lam yakunu yarmuna kullana wa yakuluna tamrataha. Iya. Yang mereka memakan kurmanya. Balkanu, bahkan mereka yulquna ba'dun nawa, sebagian apa? Biji kurma, wa yablauna ba'd, yang lainnya ditelan. Yang dilemparkannya sudah numpuk kayak gitu. Isyara ila kathrati ma quddima lahum atau qaddama lahum minhu wa kathrati ma akalu wa wasfihim bisyarah. Ini mengisyaratkan kepada banyaknya korma yang dihidangkan kepada mereka dan banyaknya korma yang mereka makan dan menyifati mereka dengan rakus, ya. Di sini syaitnya mana di sini? Walaisa kullan nawa tulqil masakin. Ya. Di sini kullan nawa mansub sebagai makmul dari apa? Tulqi. Iya, tulqi. Ya. Di sini khabarnya mana? Tulqi. Iya. Tulqi al-masakin. Isimnya laisa mana? Kalau menurut tidak menurut pendapat beliau, Al-Banu Sadir. Kembali mana? Fa'asbahu bannawa alim arisim walaysa an-nawa, ya. Walaysa an-nawa. Ya, tidak semua biji-biji apa? Korma dibuang. Ya. Kulla, ini ada riwayat yang kulun. Yang menjadi syahid memang kalau kulla, ya. Walaysa kullan nawa tulqil masakin. Situ saya lihat walaysa kullan nawa tulqil masakin walika yattadhih amru al-istishhad bi hadzal bait tamam al-ittidah nubayyinaka awwalan annahu yurwa bi raf' kull wa bi nasbih wa yurwa bi yulqil masakin. Tapi ini panjang sekali ini. Agar semakin jelas katanya amr istishhad dengan bait ini dengan sejelas-jelasnya perlu kita jelaskan kepadamu. Yang pertama bahwasanya iya kul diriwayatkan dengan rafa dan nasab. Iya. Tapi panjang sekali. Yang jelas yang menjadi syahid kalau di dhamma atau di fathah. Di fathah ya kan? Lihat dari sini ada penjelasannya juga. Kita pilih yang ada di syarah saja. Idza quri'a bi ta al-musannah min fawq, apabila ia dibaca dengan ta al-musannah, ta yang bertitik dua di atas. Ya, mana berarti tulqi, ini kan dibaca tulqi dengan ta bukan yulqi. Boleh muannats karena dia masakin jamak taksir. Boleh muannats wala mudzakkar fi'ilnya. Fa yukharraj al-baitan ala idmar sya'n, maka diarahkan dua bait ini kepada pengidmaran sya'n, dhamir sya'n. Wa taqdir fil awal, taqdirnya pada yang pertama fi makana huwa. Ai asya'n, huwa bermakna sya'n. Dhamir sya'n ismu kana, dhamir sya'n ismu kana, atiyah mubtada awada khabaruhu wa iyyahum maf'ul awada wal jumlah minal mubtada wa khabari khabar kana, iya. Jadi jumlahnya khabar kana, isimnya dhamir sya'n katanya. Halam yafsil baina kana wasmiha, maka dengan ini tidaklah yafsil baina kana wasmiha, tidaklah dipisahkan antara kana dengan isimnya oleh ma'mul khabar. Kenapa? Karena isimnya dhamir sya'n, iya. Karena isimnya adalah mudmar, dhamir sya'n yang datang sebelum ma'mul. Wa taqdir fil bait tsani, takdirnya pada bait yang kedua, walaisa huwa, sama juga walaisa huwa, yani asya'an maknanya huwa asya'an. Fa dhamir asya'an ismu laisa, kemudian kullu mansub bi tulqi wa tulqi al masakin fi'lun wa fa'il wal majmu' khabar laisa. Hadha ba'du ma qila fil baitain, ini sebagian yang diucapkan jelaskan pada dua bait tadi. Ya, gimana? Saya mau tanyakan. Jadi, insyaallah jelas ya makna ucapan nanti di sini. Wa mudmar syan isman ini maka muhim masabana annahu tana. Antum ini pendapat mana berarti ini? Hah? Pendapat yang menyatakan boleh atau tidak makmul khabar datang setelah amil. Ya, boleh. Ada syahidnya. Selesai, ya. Usah penaktiran-penaktiran, ya.